أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الأولى kaidah yang pertama anta alama yaitu anda mengetahui annal kufara bahwasanya orang-orang kafir alladzina qatalahum rasulullah yaitu orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna mereka orang-orang kafir tersebut mereka menetapkan mengakui bi annallaha ta'ala huwal khaliq bahwa Allah Ta'ala Al-Khaliq, Sang Maha Pemberi Rezeki. Ar-Raziqu, Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Ar-Raziqu, Sang Maha Pemberi Rezeki. Al-Mudabbiru, yang mengatur alam semesta ini. Musyrikin Quraisy itu tahu semua. Yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Hatta Abu Jahal. Ya, Abu Lahab, itu semua tahu. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa anna dzalika, namun yang demikian itu. Yang demikian itu apa? Pengikraran orang-orang Quraisy terhadap Allah bahwasanya Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Sebabnya apa? Karena mereka berbuat syirik, tidak mengesakan Allah dalam ibadah dan malah memberikan ibadah kepada selain Allah. Wadalilu qauluhu ta'ala dalilnya ialah firman Allah Ta'ala Qul ya qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Allah Ta'ala berfirman di surah Yunus ayat 31 Qul katakanlah wahai Nabi kepada mereka. May yarzukukum minas sama'i. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit wal ardi dan juga dari bumi? Siapa? Amman yamliku sam'a wal absar. Dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Fa sayaquluna Allah. Maka mereka pasti akan menjawab, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy akan menjawab itu Allah semuanya. Allah yang memberikan rezeki kepada kami dari langit dan dari bumi. Allah lah yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah yang mengatur alam semesta. Fakul afala tattaqun, kalau begitu wahai Nabi katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Sudah tahu Allah yang memberi rezeki, sudah tahu Allah yang memiliki pendengaran penglihatan. Kok masih enggak juga bertakwa kepada Allah? Nah, ini. Baik. Kita baca ya Al-Qaidatul Ula. Di sini. Baca sini. Fadal. Buah kila. Anna tauhid ar-rububiyyati وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات هذا كله يقرون بأن الذي سخر ذلك وخلقه هو الله عز وجل ومع ذلك ما نفعه ولم يجعله الله عز وجل ذلك من أهل الإسلام قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله يعني الإيمان بربوبيته إلا وهم مشركون في عبادته انظروا إلى حال كفار العرب مقرون بأفراد الربوبية بأكثر أفراد الربوبية waqala azza wa jalla qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi am man yamliku sam'a wal absar wa man yukhrij al hayya min al mayyit wa yukhrij al mayyit min al hayy wa man yudabbiru al amr fasayaquluna Allah wa qul afala tattaqun fasayaquluna Allah ya'ni alladhi yaf'alu hadhihi al asya'a huwa Allah rabbuhu fa qul afala tattaqun ya'ni ataquluna dhalika وَتُقِرُّونَ بِوَحْدَانِيَّتِهِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ فَلَتَتَّقُونَهُ فِي عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ وَتَرْكَ الْإِشْرَاقَ بِهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ وَتَرْكِ الْإِشْرَاقَ فَلَتَتَّقُونَهُ فِي عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ وَتَرْكِ الْإِشْرَاقَ فَأَقَامَ عَلَيْهِمْ الْحُجَّةَ لأن من كان هو الفاعل وحده يعني هو الخالق وحده والرزاق وحده إلى آخر أفعاله بيده فإنه هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه طيب ini dipahami aja dulu kaidah pertama ini. Kaidah pertama ini penting ini. Ya. Sekaligus sanggahan terhadap orang-orang yang mereka menerjemahkan atau memaknai la ilaha illallah dengan rububiyah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sang pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ya, kalau cuma segala sekedar itu, Abu Jahal juga sudah menetapkan sebagaimana di kaidah pertama ini. Ya, musyrikin Quraisy mereka menetapkan Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi Rezeki, yang mengatur alam semesta. Bahkan musyrikin Quraisy menetapkan sifat mendengar, melihat bagi Allah. Ya, amma yamliku sam'a wal absar. Wa may yukhrijul mayyita minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ini musyrikin Quraisy, bahkan dalam ayat yang lain musyrikin Quraisy menetapkan Allah di atas arsy. Allah lah Rabbul arsy. Ya, Allah lah Rabbul arsy. Musyrikin Quraisy menetapkan demikian. Menetapkan sifat sama, sifat basar, menetapkan Allah memberi rezeki, mengatur alam semesta yang menciptakan. Ya, namun yang demikian tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sampai Allah sebutkan, "Faqala fala tattaqun," katakan pada mereka, "Mengapa kalian tidak bertakwa pada Allah dalam ibadah? Kalian bertakwa pada Allah dalam rububiyah, namun dalam uluhiyah, dalam ibadah kalian tidak bertakwa pada Allah." Nah, Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan al-qaidatul ula di syarah yang kaidah pertama ini, anna tauhid ar-rububiyyah la yadkhilu ahadan fil Islam. Bahwasanya tauhid rububiyah meyakini Allah lah yang Maha Esa dalam penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan alam semesta, zat yang menghidupkan dan mematikan. Seseorang sudah berkeyakinan dengan demikian, itu tidak serta-merta memasukkan orang tersebut ke dalam Islam. Ya. Wa tauhidur rububiyah laisa huwal matlubah. Matlubah apa huwanya itu dhamir fasl. Ya matlubah khabar laisa, bukan khabar huwa. Bukan khabar mubtada. Ya, boleh aja antum jadikan dia khabar mubtada, ya. Jadi nanti khabar laisanya jumlah wal matlubu fi mahali nasbin. Ya, sebagai khabar laisa. Namun di sini nah, bagusnya matlubah. Nah, tauhid rububiyah bukanlah yang dituntut dalam permasalahan ini, bukan yang matlub. Ya. Fa inna ma'rifatal arabi bi annallaha wal khaliqu wahdahu, karena pengetahuan orang-orang Arab musyrikin saat itu bahwa Allah lah sang pencipta semata, wa huwa razzaq wa huwa razzaq wahdah, Allah lah sang Maha Pemberi rezeki semata, wal muhyi wahdah, Allah lah yang menghidupkan semata, wa huwal mumit wahdah, Allah yang mematikan semata. Huwa alladhi yujiru wa la yujaru alaih. Allah lah yang melindungi, wa la yujaru alaih, dan tidak ada yang dapat bisa dilindungi darinya. Wa huwa alladhi ilaihi al-amru, dan segala perkara lah kembali kepadanya. wa huwa alladhi yunzilul matara, Allah lah yang menurunkan hujan. Ya, ini musyrikin Quraisy sudah tahu ini semua. Wa huwa alladhi ansha'al jannat, Allah lah yang ya menciptakan ya kebun-kebun yang ma'rusyat dan kebun-kebun yang ghairu ma'rusyat. Hadza kulluh, ini semuanya yukirruna, mereka musyrikin Quraisy telah menetapkan hal ini. Hatta Abu Jahal sekalipun. Ya. Kenapa Abu Jahal tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah? Karena dia tahu kandungan la ilaha illallah. Kandungan la ilaha illallah bukan tuntutan untuk bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya. Dia sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Abu Jahal tahu. Dia enggan mengucapkan la ilaha illallah karena enggak tahu konsekuensinya, mesti meninggalkan peribadatan yang mereka berikan selama ini kepada selain Allah. Ya, mereka maunya beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Karena itu sudah tradisi turun temurun. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Hadza kulluh yukirrun. Ini semua mereka tetapkan. Bi anna alladhi sakhkhara dzalika. Ya. Wa khalaqahu huwa Allah, karena zat yang menundukkan untuk mereka itu dan yang menciptakan itu semua adalah huwa Allah, adalah Allah. Wa ma dzalik, namun walaupun demikian, ma nafa'ahum, keyakinan demikian itu tidak memberikan manfaat untuk mereka. Keyakinan apa? Keyakinan Allah Sang Maha Pencipta, Allah yang memberi rezeki dan itu semua enggak memberikan manfaat untuk mereka. Ya. Walam yaj'alhumullahu bidzalika min ahli al-islam. Allah tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam dengan keyakinan mereka tadi. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, ya. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla beriman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik. Ya, dan tidaklah mayoritas mereka, perhatikan mayoritas, aktsaruhum, ya, kebanyakan mereka, mayoritas mereka musyrikin Quraisy, tidak beriman kepada Allah melainkan mereka itu musyrikun. Mereka padahal paham makna la ilaha illallah. Mereka mengesakan Allah. Ya, musyrikin Quraisy itu bukannya tidak mengenal Allah. Mereka beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Ibrahim. Ya, mereka tawaf, mereka haji, mereka umrah. Ya, mereka bahkan menghormati Ka'bah ketika ya Hajar Aswad dituji saja mereka berebut untuk meletakkannya sebagai bentuk kemuliaan. Ya, kemudian mereka menjauhi Ka'bah tatkala mereka sedang junub atau wanita-wanita mereka sedang haid. Mereka berdoa kepada Allah. Nah, syirik mereka pun kepada Allah itu pun ya firakha, dalam keadaan lapang, amma fi syiddah, adapun dalam keadaan genting, mereka semua bertauhid kepada Allah. Ya, hatta Abu Jahal sekalipun di perang Badar dia berdoa kepada Allah agar diberikan kemenangan. Nah, paham mereka semua. Ya, Allah Taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Dan mayoritas mereka tidak beriman pada Allah, yakni al-imana bi rububiyyatihi. Yaitu keimanan dengan rububiyahnya. Illa wa hum musyrikuna fi ibadatihi. Ya, yakni iman, yakni mereka beriman akan rububiyah Allah, illa namun wa hum musyrikuna fi ibadatihi. Mereka musyrik ya dalam peribadatan pada Allah. Fanzuru ila halil kufaril Arab. Maka lihatlah kepada keadaan orang-orang kafir Arab. Ya, mukirruna, mereka menetapkan bi afradir rububiyah, akan keesaan Allah dalam hal rububiyah. Mereka menetapkan hal ini semua. Bi aktsari afradir rububiyah. Ya, bahkan dengan mayoritas keesaan Allah dalam mayoritas rububiyah. Mereka mengesakan Allah dalam hal penciptaan, pemberian rezeki, yang menghidupkan, mematikan, pengaturan alam semesta. Ini mereka tetapkan. Enggak ada itu orang-orang musyrikin Quraisy ya, yang meyakini, yang menjaga Mekah Utara itu Lahtah Uzza. Enggak ada. Enggak seperti keyakinan musyrikin zaman sekarang yang menjaga pantai selatan Niroro Kidul. Penguasa ini Bawang Rokso, penguasa ini. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada keyakinan orang-orang Mekah Abu Jahal gitu enggak meyakini kayak begitu. Makanya nanti di kaidah keempat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan tuh bahwa kesannya kekafiran musyrikin zaman sekarang, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu lebih dahsyat ya, lebih ngeri, lebih kufur dibandingkan dengan kekafiran yang ada pada musyrikin Quraisy. Karena musyrikin Quraisy, ya, mereka berbuat syirik kepada Allah di kala lapang. Adapun di kala genting, mereka beribadah kepada Allah. Ya. Di kala genting mereka beribadah kepada Allah semata. Kalau di kala lapang mereka beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada sesama. Kalau musyrikin zaman sekarang, mau lapang, genting kayak corona, kayak pandemi, kayak aman, kayak semuanya syirik. Ya, di awal-awal corona orang-orang datang ke dukun nyembelih kepala kambing lah itulah, ya, ada itu di Batam. Ya, awal-awal corona. Dan ini biasa. Ya, iya dan tidak. Juga orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka berbuat syirik, mereka beribadah kepada selain Allah. Itu dari kalangan orang soleh, wali, ya, nabi, atau benda-benda mati yang enggak maksiat, pohon, batu, kayu. Ya, dan mereka pun yakini itu dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada ya wali-wali ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, atau alasan musyrikin Quraisy berbuat syirik apa? Supaya wali-wali yang mereka ibadahi, orang-orang saleh yang mereka ibadahi, itu menjadi juru syafaat mereka di sisi Allah. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'auna indallah. Mereka beribadah pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk mereka, tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun untuk mereka, dan mereka mengatakan ha'ula'i syafa'auna indallah. Mereka ini yang kami ibadahi dari wali-wali ini, inilah yang memberikan syafaat kepada kami, kepada kami di sisi Allah kelak. Tuh lihat tuh. Selalu dikaitkan dengan Allah. Ya. Kalau musyrikin zaman sekarang udah ibadahnya itu, ya, lihat di Cirebon makam Syekh Siti Jenar diibadahi. Musyrikin Quraisy gak pernah tuh beribadah kepada orang-orang yang jelek agamanya, gak apa. Mereka beribadah kepada kuburan rata, orang soleh yang dermawan, beribadah hanya pada Allah. Ya, kalau orang sini Syekh Siti Jenar ya, diibadahi. Saya itu jenar diibadahi. Iya dan bilang. Orang sini sekarang kebo diibadahi. Apa namanya? Kiai Slamet. Nah, Allah Ustaz. Ya. Enggak ada tuh orang-orang Arab kayak gitu. Ya. Mana kita di? Dan orang Arab kan dulu musyrikin Quraisy mengaitkan. Kenapa mereka syirik? Agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kalau sekarang betul-betul meyakini Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan. Betul-betul meyakini hanya ada penguasa bumi. Ketika panen sesaji buat Dewi Sri. Betul-betul meyakini dia yang memberikan. Nah, kalau musyrikin Quraisy kan semua dalam rangka tawassul. Ya. Dalam rangka ini, apa namanya? Apa menjadikan pihak-pihak yang dia ibadahi sebagai fasilitator, penghubung antara hubungan mereka dengan Allah. Mana lagi tadi? Kama qala ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absar. Katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi, dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul mayyit hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur alam semesta ini. Fasayakulun Allah, maka mereka semua akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqula fala tattaqun. Kalau begitu katakan pada mereka wahai Nabi, kenapa kalian tidak bertakwa pada Allah? Yani fasayakulun Allah, yani alladhi yaf'alu hadhihi al-asya'a huwa Allah wahdah. Mereka akan tahu yang melakukan semua hal tadi adalah Allah. Allah yang memberikan rezeki pada mereka, yang mengatur alam semesta untuk mereka. Faqulu fala tattaqun, mengatakan pada mereka, apakah kalian, kenapa kalian tidak bertakwa? Yani ataquluna dzalika wa tukiruna biwahdaniyatihi firububiyyah. Yani apakah kalian mengatakan demikian, kalian menetapkan akan keesaan Allah dalam rububiyyah, fala tattaqunahu fi ibadatihi wahdah. Namun kalian tidak bertakwa pada Allah dalam peribadatan kepada Allah semata, malah kalian beribadah pada selain Allah. Wa tarkil isyraki bih, dan mengapa kalian tidak meninggalkan ya, kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dalam ibadah? Faqamallahu alhujj alaihim alhujjata, maka Allah menegakkan hujjah kepada mereka. Wa aqarru bima aqarru bihi ala ma ankaru, dengan sesuatu hal yang mereka tetapkan, yang mereka yakini, yang mereka ikrarkan, ya, atas apa yang mereka ingkari. Paham enggak sini? Kan mereka mengingkari memberikan ibadah kepada Allah semata. Mereka mengingkari apa namanya? Haramnya beribadah kepada selain Allah. Nah, Allah tegakkan hujah. Kalian kan sudah meyakini. Ini memang biasa begitu uslub Al-Qur'an dalam menyampaikan hujah. Ya, "Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Lihat tuh uslub Qur'an. Al-Qur'an mengajak hamba untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Yaitu tauhid uluhiyah, beribadah kepada Allah semata, dikasih argumentasi dengan tauhid rububiyah. "Ubudu rabbakum," tuh diajak kepada tauhid uluhiyah. "Beribadahlah kalian pada Rabb kalian." Alladzi khalaqakum, lihat pakai tauhid rububiyah, yang telah menciptakan kalian. Ya, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah dalam tauhid rububiyah saja. Dalam tauhid uluhiyah saja. Tuh diajak itu, diajak berpikir kita itu oleh Allah Taala di Al-Qur'an. Ini udah tahu Allah yang menciptakan kamu, udah tahu Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Ya udah, ayo beribadah kepada Allah semata. Ngapain beribadah kepada selain Allah? Taib. Ini yang ya, argumentasi di Al-Qur'an, hujah di Al-Qur'an jelas. Wa hadhihi hiya thariqatul Qur'ani, kata Syekh. Inilah thariqah, metode Al-Qur'an fi iqamatil hujjati 'alal musyrikin, dalam menegakkan hujah kepada kaum musyrikin. Fa inna min barahinit tauhid tauhidal ibadati. Maka di antara bukti-bukti tauhid adalah tauhid ibadah. Antuqama al-hujjatu, itu hujah ditegakkan bitauhidir rububiyah, dengan tauhid rububiyah. Li anna man kana huwal fa'ilu wahdah, yakni huwal khaliq wahdah, war razzaq wahdah, ila akhir afradir rububiyah, fa innahu alladhi yastahiqqul ibadata duna ma siwa. Ya. Nah, karena ya, zat yang melakukan itu semua, yang memberikan rezeki itu semua, semata dialah sendiri saja, esa. Ya'ni huwal khaliq wahdah, yaitu Allah lah yang memberikan rezeki, apa namanya, memberikan rezeki dia. Maha Esa dia dalam memberikan rezeki. Al khaliq, dalam menciptakan. Ar razzaq, dialah sang maha pemberi rezeki semata. Dia maha Esa, enggak ada yang tandingannya dalam pemberian rezeki. Ila akhir dan seterusnya dari penetapan tauhid rububiyah, maka berarti dia juga yang berhak mendapatkan ibadah, bukan selainnya. Dan memberikan ibadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, itu bagian dari hak Allah yang mesti dipenuhi oleh hamba. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada ya, Mu'ad ibn Jabal, "Haqqullah 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang mesti ditunaikan hamba, hamba beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sampai sini ya. Nah, padam baca sini. Syekh Marwan. Qul hadza qala. Ai munkaron, munkiron. Apa irabnya munkiron dan wakila? Ya, tet lama. Nah, hal. Hal. Ya, terus dan nastantiju. Naam nastantiju. Anna iqrara min ba'di man. Man ba'dahum. Man ba'dahum bi rububiyyah. La ya'ni annahum yu'minuna. Fa idza atala ba'di wa qala ana mu'minun bi anna Allah war rabbu wal khaliqu war rabbi wal ladzi bi rizqi rizq yarzuquni yarzuquni yarzuquni. Kenapa antum majzum yarzuqni? Yarzuquni fil mudhari itu hukum asalnya marfu. Yumituni la yu'addu maf'ul mutlaq la yu'addu bukan yu'addu yu'addu itu bukan ghalat fi'il ghalita ya kalau ghalat itu masdarnya ai hinama ah bagus arrafu dengan ra-nya di tasdid qalu rajiun wa hadha a'zamu ghalat ghalatin ala dini al-islam alladhi walita bihi al-mutakallimuna ala al-dini wa ala al-millati haythu ja'alu al-ibtila'a waqi'an fi rububiyyati fa idha ay qala ana al-mujiba li asya' fil asya'i ada al ya fil asya'i wal khaliqul laha wallahu fa innahu yakunu indahu mu'minan musliman wa hadha ghayru ma'na al-uluhiyyati li anna la ilaha illallah ma'na la ma'huda haqqun haqqun illallah azza wa jalla fa ma'na ha raji'un ila al-uluhiyyati la ilaha. Baik. Ya, walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman mungkiran 'alal musyrikin. Ya. Allah berfirman ketika Allah mengingkari musyrikin, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Apakah kalian menyekutukan Allah? Kalian berbuat syirik. Ya. Dengan memberikan ibadah kepada yang tidak dapat mencipta sedikit pun wahum yukhlaqun. Sedangkan yang kalian ibadahi itu, mereka itu diciptakan. Nah Allah mengajak mereka berpikir. Ya, karena selama ini yang namanya musyrik itu otaknya itu tidak berfungsi. Dengan baik. Ya, dengan baik. Hei, ngapain coba beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Bahkan dia diciptakan. Beribadah kepada sapi, terutama. Sehingga mereka meyakini selamat dari corona berendam di kotoran sapi, itu kan ada itu orang mana itu? India. Ya India. Kapan dokter-dokter meyakini ya, kotoran sapi meningkatkan imun, membunuh virus? Kapan itu? Ya siapa bilang yang dokter gitu? Hatta dokter di India sekalipun nggak ada yang bilang. Kotoran sapi meningkatkan imun, membunuh virus. Yang ada kotoran sapi itu kuman semua, penyakit. Nah, makanya orang India kena coronanya parah itu. Orang campur itu bahan baku kotoran sapi. Diajak berpikir kita ini. Ya, setelah diajak berpikir dengan tauhid rububiyah, qul a'budu Allah, qul a'budu rabbakum alladzi khalaqakum Walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kita diajak berpikir. Diajak berpikir juga, qul may yarzuqukum minas samai wal ardh am yamliku samaa'a wal absar wa may yukhrijul mayyita may hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa yumayyidabir amr. Fa sayaquluna Allah, faqul fala tattaqun. Diajak berpikir gitu. Supaya realistis dalam menilai perkara. Kok bisa yang enggak bisa apa namanya diibadahi, yang enggak mengatur alam semesta, yang enggak memberikan rezeki, bahkan yang enggak menciptakan, lebih parah lagi dia sendiri diciptakan, kok bisa diibadahi? Ya, sama tuh seperti orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Allah Bapa, Isa Anak. Kok beribadah kepada anak gitu? Makanya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan persatuan dengan Nasrani. Persatuannya di atas apa? Di atas logika yang benar. Qul ya ahlul kitab, katakan wahai Nabi kepada mereka, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ya. Katakan wahai Nabi kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian, kita menjalin persatuan kepada kalimat yang sama. Apa itu? Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Buat apaan beribadah kepada anak gitu? Ini klaim anak juga batil. Ini kekafiran. Namun diajak logika dulu deh. Nah, ayo. Dan janganlah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan beribadah pada anak. Nah, nanti kalau mereka sudah mempertauhid ini, baru diberesin tuh akidah kekafiran meyakini Allah punya anak. Ya, logikanya. Karena kalau punya anak, itu pasti sifatnya kurang. Orang kalau udah nikah, pasangan yang normal pasti ingin punya anak. Ya. Dan dia butuh kepada anak. Sampai-sampai kalau istrinya haid, dia bersedih. Ya, dia bersedih. Istrinya haid, berarti menandakan gak hamil. Gitu. Bersedih. Kalau Pak Yusuf, gak bersedih dia. Gampang. Kalau istrinya gak hamil lagi, cari biang baru nih, gitu. Buat alasan. Pak Yusuf ya. Anak udah 4 kan? Alasan dia bilang-bilang dari istri. Pokoknya saya mau punya anak 9. Nah, kata Ummu Sultan, lah gimana ceritanya? Wah, udah susah ini. Gak tahu deh pokoknya gimana caranya. Induknya kamu atau selain kamu gitu. Cari-cari alasan. Lanjut lagi mana tadi? Mana tadi itu kan? Waqala azza wa jal qulil hamdulillahi salamun ala ibadih alladzina istafa. Ya. Katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan kepada hamba-hambanya yang telah Allah pilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahu khairun amma yusyrikun. Ini kalau dalam bab ya, tahaddi menantang boleh. Ya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah yang ya dari apa atau yang kalian sekutukan itu yang lebih baik? Nah, Allah tantang kepada musyrikin. Allah tantang ini karena musyrikin kenal Allah. Ini kalau mimba bitahaddi dalam bab menantang ini boleh. Sebenarnya ini enggak layak disandangkan ya. Allah dibandingkan dengan tuhan-tuhan palsu itu enggak layak. Ya. Saif aja yang kusukadruhu, pedang aja berkurang kadarnya idakilah. Apabila dikatakan saif pedang itu lebih tajam daripada aso, daripada kayu, itu berkurang itu nilai pedang. Dan juga Allah dikatakan lebih baik daripada musyrikin, apa daripada berhala, ya. Ini tidak mensucikan Allah, namun dalam bab tahaddi itu boleh, dalam bab menantang. Ya, wa wasafal ladzina ja'alahum al-musyrikuna alihatan. Maka Allah mensifati ya alladzina ja'alahum al-musyrikun. Allah mensifati orang-orang yang Allah jadikan mereka sebagai musyrikun, yang musyrikun ya. Allah mensifati orang-orang musyrikun yang mereka jadikan sebagai ilah, sebagai tuhan. Allah sifati tuhan tersebut ya, tuhan palsu tersebut bi annahum ajizun, bahwasanya mereka yang diibadahi tuhan-tuhan palsu ini lemah. Walaisa lahum qudratun, enggak punya kekuatan, enggak punya kekuasaan. Walaisa lahum khalqun, enggak punya penciptaan. Makanya Allah firmankan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik pada Allah dengan memberikan ibadah kepada sesuatu hal? La yakhluqu, yang tidak bisa menciptakan. Wahum yakhluqu, bahkan yang kalian ibadah itu diciptakan. Ya, walaisa lahum sifatun, dan yang diibadahi tersebut enggak punya sifat. Taja'alu ulaika yatawajjahuna ilaihim. Ya, sifat-sifat apa? Sifat-sifat rububiyah maksudnya. Sifat-sifat rububiyah, ya, yang akhirnya menjadikan mereka itu, ya, tuhan-tuhan palsu tadi itu bisa mereka musyrikun itu yatawajjahuna ilaihim, bertawajjuh menghadapkan diri kepada mereka. Kenapa? Karena dia punya sifat-sifat rububiyah. Ya, yang akhirnya bisa seseorang bertawajjuh menghadapkan diri kepadanya. Kalau dia punya sifat rububiyah, dia razzaq gitu misalkan, memberi rezeki, orang-orang nanti akan bertawajjuh kepadanya, menghadapkan diri kepadanya, minta rezeki. Dan sifat rububiyahnya enggak ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa iyasrubuhum ad-dubabu syai'a la yastankiduhu minhu da'ufat talib wal matlub. Perhatikan kata Allah. Ya. Seandainya ad-dubab, lalat, merampas mereka, merampas dari mereka sesuatu hal. Ini Tuhan nih, Tuhan palsu. Ada lalat merampas, ya, merampas makanan yang ada di Tuhan palsu, ya, yang ada si saji gitu, ya. Jadi, gak usah yang ngerampok anak-anak yang main bola deh, yang ngerampas, ya, ada si saji, ya, telur, apalagi kopi, buah, ya, tiap pagi ditaruh tuh kan sama orang-orang Hindu biasanya, ya, dijamret sama anak-anak. Jangankan anak-anak, dubak aja dilalat merampas sesuatu hal dari tuhan-tuhan palsu mereka. La yastankiduh, tentulah mereka tuhan-tuhan palsu ini tidak bisa merebut kembali. Minhu, dari si lalat. Da'ufat talib wal matlub, sungguh sangat lemah, ya, at-talib wal matlub. At-talib itu siapa? Abid. Wal matlub siapa? Ma'bud. Ma'bud palsu tentunya. Tentulah lemahlah, lemah sekali yang beribadah kepadanya dan yang diibadahi. Lemah akalnya, IQ-nya jongkok, bahkan terbang bebas, terjun bebas. Jadi kalau ada orang pintar dalam hal keduniaan, namun musyrik, itu IQ-nya terbang bebas. Gak bisa menalar sesuatu hal yang paling urgen buat dia. Ya. Ya, alhamdulillah. Mana lagi tadi? Hada matalul ladina tawajjahu ilaihim bil ibadah. Ini adalah permisalan, contoh, sampel kasus yang terkait tuhan-tuhan palsu yang musyrikin itu bertawajjuh kepada mereka. Ya, menghadapkan diri kepada mereka dalam ibadah. Wa iqrarul musyrikin birububiyyati lam yudkhilhum fil Islam. Dan pengakuan musyrikin akan rububiyah Allah tidak serta merta memasukkan mereka ke dalam Islam. Enggak ada manfaatnya. Abu Jahal di perang Badar berdoa hanya kepada Allah agar dimenangkan melawan kaum muslimin. Enggak ada manfaatnya. Ya, musyrikin Quraisy tawaf, haji, umrah, ya, dalam rangka beribadah pada Allah, enggak ada manfaatnya. Lain asraf kalah batan na'amalu, kula tahkunan namin khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu, dan engkau menjadi orang yang merugi. Bahkan di surah Al-Kafirun, dua kali Allah menafikan, mereka dianggap enggak pernah beribadah kepada Allah sama sekali. Ya. Wala antum abiduna ma'abud. Nah. Dan kalian pun tidak pernah beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Padahal selama ini mereka beribadah kepada Allah. Namun Allah katakan, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Enggak dianggap ibadahnya. Mana lagi tadi? Ya. Nastantiju, ini ya. Ya. Nastantiju min dhalika, maka kita mengambil kesimpulan dari hal ini, anna iqrara man ba'dahum birububiyyati, bahwa pengakuan mereka, pengakuan orang-orang setelah mereka, setelah musyrikin Quraisy akan rububiyah, la ya'ni annahum mu'minun, tidak menjadikan mereka sebagai mu'minun. Ya, masa musyrikin Quraisy saja yang kafir? Kalau mereka tahu Allah sang Maha Pencipta, bahkan meyakininya, Allah yang Maha Pemberi rezeki, mereka meyakininya, namun mereka beribadah pada selain Allah, terus enggak dianggap beriman, maka malah Allah panggil qul ya ayyuhal kafirun. Ya, terus orang-orang setelah musyrikin Quraisy sama kelakuannya seperti musyrikin Quraisy. mengakui Allah yang mencipta, mengakui Allah yang memberi rezeki, namun juga beribadah pada Allah dan beribadah pada selain Allah, terus disebut sebagai mukmin. Lah, apa fungsinya di kaidah keempat nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, musyrikin Quraisy kesyirikannya lebih ringan dibanding dengan kesyirikan para musyrikin zaman sekarang. Apa faedahnya? Ya. Bahkan di syarah Syekh Shalih Al-Utsaimi, Musnad di Madinah, ya rahimahullah taala, beliau mengatakan di kaidah keempat ini berarti musyrikin zaman sekarang itu aula, lebih layak untuk dikafirkan. Katanya musyrikin Quraisy kesyirikannya lebih mending dibanding musyrikin zaman sekarang. Terus faedahnya apa? Ya. Oh, karena musyrikin zaman sekarang mengucap la ilaha illallah, apa faedahnya mengucap la ilaha illallah namun mereka beribadah juga kepada selain Allah? Apalagi mereka mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak ada ilmu pengetahuan akan makna konsekuensi dari la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Enggak tahu konsekuensinya. Ya. Nah, kita bukannya menghukumi semua kaum muslimin mereka enggak tahu. Tidak, kita hukumi semua kaum muslimin tahu apa namanya? Di atas tauhid. Ya, di atas tauhid. Hukum asalnya demikian. Jadi seseorang itu ya, enggak mesti dia paham makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, enggak mesti. Yang penting ya kayak nenek-nenek kita, kakek kita mana tahu kayak gitu. Ngikut kajian kitab tauhid di mana? Walaupun kitab tauhid sudah diajarkan di Indonesia ini sejak masa zaman penjajahan. Ya, dari orang-orang yang pergi haji pulang lagi ke Indonesia, bahkan di pesantren-pesantren Nahdliyin. Bahkan diajarkan Fathul Majid. Ya artinya dulu orang-orang tua kita selama mereka meyakini oh enggak boleh beribadah kepada dukun, beribadah itu musyrik. Kan biasa tuh. Nah, itu selama meyakini kayak gitu mereka berarti paham la ilaha illallah. Ya. Saya pernah dulu nonton ya, zaman dulu saya SMP. Film Sidul Anak Sekolahan, tahu tahu kan tuh. Ada adegan tuh. Si Mandra bilang, "Bang, kedukunin aja, Bang." gitu. Kata Babi Sabeni, dukun musyrik. Tuh, paham tuh dia. Kan? Dukun musyrik. Katanya. Musyrik loh katanya. Ya arti ngerti gitu. Ya. Orang-orang tua kita mereka meyakini, gak boleh beribadah pada selain Allah. Gak boleh. Ya itu sudah paham makna Allah. Walaupun secara teoritis mereka gak hafal harfiah. La ma'budu bihaqqin illallah. Yang penting mereka meyakini. Oh, enggak boleh beri apa namanya? Salat kepada selain Allah, ngasih tumbal kepada selain Allah. Ya, memberikan sesaji kepada selain Allah. Mereka cukup meyakini itu. Mereka salat pada Allah, ibadah kurban mereka ibadah kurban, akikah, ya, mereka sedekah, mereka apa? Udah cukup itu aja. Ya, jangan takaluf juga ya. Mesti membebani seseorang tahu secara harfiah la ma'budu bihaqqin illallah. Taib mana lagi tadi? Wa idza ata'atin, apabila ada seorang yang datang waqal dan dia mengatakan ana mu'minun bi annallahu warrabbu, saya mengimani bahwa Allah adalah Rabb, wal khaliqu huwa Rabbi, Allah lah sang pencipta, dialah Rabbku, walladzi yarzuquni, dialah Allah yang memberikan rezeki kepadaku, walladzi ahyani wa huwa alladzi yumituni, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikanku, wa hadza la yu'addu mu'minan, al iman asy-syar'i. Orang kayak begini belum dianggap sebagai orang beriman dengan iman syar'i. Ya'ni la yu'addu musliman hatta ya'tiya bitauhid. Dia tidak dianggap sebagai muslim sampai dia memberikan tauhid, pengesaan Allah dalam ibadah. Walihada, oleh karena itu ghalithal mutakallimun, ahlul kalam, mereka keliru. Hina ma'arrafu al-ilaha, tatkala mereka mendefinisikan ilah bi'annahu al-qadiru al-ikhtira'. Mereka definisikan ilah itu sebagai zat yang qadir, yang mampu ya, menciptakan. Jadi tiada pencipta selain Allah. Nah, ini definisi ini juga diadopsi oleh jamaah tablik. Jamaah tablik, ya, mereka mengajarkan ya, dalam takrir mereka di setiap pagi di tengah-tengah taklim fadilah amal dari jam 9 menjelang zuhur. Ya, itu ada takrir mana la ilaha illallah. Apa mana la illallah? Ada dua. Dua-duanya ini rububiyah, enggak ada uluhiyahnya. Pertama, ini bahkan pertama nih, mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat di kalbu. Itu lihat yang pertama. Yang kedua, ya, itu jamaah tabligh ya. Lebih parah daripada mutakalimun sebenarnya dalam hal ini. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah. Itu lihat apa adalah ilallah? Apa coba ya? Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah. Siapa ulama yang berpendapat kayak gitu? Tidak ada. Ya, Allah musta'an. Ini kalau jamaah tabligh. Ya, namun jamaah tabligh itu mereka enggak punya satu komando dalam akidah ya, karena mereka itu kan usulnya itu di dakwah gitu. Nah, mereka bahkan menghindari perdebatan. Ada empat hal yang mesti dihindari. Membicarakan khilafiyah itu. Ya, namun secara umum kayak begitu. Walaupun mereka tidak memaksa seorang mesti berkeyakinan demikian. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Walihada qalital mutakallimun. Ya, ini sudah. Qalu mereka mengatakan al-ilahu wal qadiru alal ikhtira' al-ilah itu adalah zat yang maha mampu untuk menciptakan. Fa indahum makna la ilaha illallah raji'un ila rububiyyah. Maka mereka menurut la ilallah, makna la ilallah menurut mereka itu kembali kepada rububiyyah. Wa hadha a'zamu ghalatin ala dinil Islam. Ini adalah kekeliruan yang paling besar dalam Islam. Alladzi ghalita bihi al-mutakallimun 'ala ad-din, yang dengan hal ini kaum ahlul kalam mereka keliru dalam agama ini. Wa 'alal millati, ya, terhadap milah agama Nabi Muhammad SAW ini. Haitsu ja'alul ibtila waqian fi rububiyyah. Ya, ketika mereka menjadikan ibtila, ya, ujian ini itu pada tauhid rububiyyah. Fa idza aykana, ya, ujiannya itu pada rububiyyah. Kamu paham enggak makna la ilaha illallah gitu? Apa itu? Ya itu pada rububiyyah, meyakini Allah yang mencipta. Ya. Fa idza aykana annal mujiba lil asya wal khaliq laha huwa Allah. Ya. Apabila seorang telah meyakini hal ini, maka ya mengharuskan dia itu. Kalau dia sudah yakin akan hal ini, annal mujib lil asya ya wal khaliq laha huwa Allah. Ya. Yang mengadakan alam semesta ini, yang menciptakannya yaitu Allah. Fa idza yakunu indahum mu'minan musliman. Jadi kalau orang sudah yakin zat yang mujibul lil asya wal khaliq laha huwa Allah, menurut mereka nih, kalau seorang sudah yakin yang menciptakan alam semesta ini, yang menghadirkan segala hal ini, penciptanya adalah Allah, maka menurut mereka itu sudah mukminan musliman. Berarti Abu Lahab sudah muslim. Wa hadza ghairu ma'na al-ilahi uluhiyah. Padahal bukan itu makna uluhiyah. Li'anna la ilaha illallah ma'naha la ma'budah haqqun illallah. Karena la ilaha illallah maknanya la ma'budah haqqun, tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah. Ya. Itu di footnote, bahkan kata Syekh At-Tabari, tafsir la ilaha illahu ya, ini tafsir ini juga ada di Jalalain ya, tafsir juga al apa namanya tafsir Jalalain menetapkan la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, juga ada disebutkan oleh para fuqaha Syafi'iyah, Syirbini di Muqaddimah Al-Minhaj ya, oleh Nawawi Al-Bantani di Kashifatus Syaja, ya, bahkan oleh Al-Baijuri di Fathul Murid. Nah, ini kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari mentafsirkan ini surah Ali Imran ya. Allahu la ilaha illahu, atau surah apa ini? Ayat Kursi. Ya, beliau mengatakan la ma'muda bihaqqin tajuzu ibadatuhu. Yaitu tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, yang boleh diibadahi, yang layak uluhiyah. Ya, diberikan uluhiyah kepadanya kecuali Allah. Alladzi hadhihi sifat wa sifatuh, yang dengan sifat-sifat ini adalah sifat-sifatnya. Fad'uhu ayyuhan nasu mukhlishina lahuddin, maka beribadahlah kalian kepadanya wahai manusia dengan memurnikan ibadah padanya. Kata Syaukani, Ifatul Qadir ditafsir firman Allah la ilaha illahu ay la ma'budu bihaqqin illahu. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Wa hadhil jumlah khabar mubtada. Jumlah ini adalah khabar mubtada. Dari mubtada mahdhuf. Atau dari mubtada la la ilaha illahu. Ya. Kemudian mana lagi? Pemaknaha rajiun ila al-ubudiyah, la ila rububiyah. Maka makna la ila Allah itu kembali kepada ubudiyah, bukan kepada rububiyah. Karena ilah sendiri maknanya adalah ma'bud. Ilah masdar adihaya lahu ilahan. Ya. Maknanya isim maf'ul ma'bud. Sebagaimana kata bayaktubu kitabatan, maknanya maktub. Maknanya isim maf'ul. Ya. Sama ilah maknanya makhluk. Makhluk sinonimnya, muradifnya adalah ma'bud. Maka enggak ada hubungannya ke rububiyah. Nah. Ya. Abdul Syekh Suhairi Idan. Ila al-yaqiniyati bi anna hadhihi al-qa'idata yaqiniyatun min hal al-kuffar wa al-mushrikin bi annahum mukirun bi tawhid ar-rububiyyah wa lam yanfa'hum wa lam yudkhilhum fi al-islam wa lam yaj'al lahum haqqan bi annahum asyraku ma'a Allah azza wa jalla alihatan ukhra wa abadu alihatahum al-akhirah wa qalu aj'al al-akhirah ilahan wahidan wa idza nadharna fi hadha az-zaman wa fi zaman asy-syaikh wa ma qablahu wa ma ba'dahu fi anna hunaka man yuqinu bir-rububiyyah walakinahu yushriku bil-ibadah wa inna dhalika la yanfa'uhum la yanfa'u kalahalu al-awwalina li anna al-qa'idata anna musyrikai arabi musyrikil arabi itu musyrikin kan musyrikin isim anna. Ya, namanya jamak mudzakkar salim atau musanna ketika diidofahkan jadi mudof nunnya dihadaf. Ya. Eh? Musyrikai masa dua musyrik Arab? Siapa Abu Lahab Abu Jahal aja? Yang lain kagak gitu. Kalau musyriki Arab kanu yuqinuna bil-rububiyyah. Pak Yusuf lanjut. Wal yawma da'fun isim fa'il ya'ti terus idza sami'a man yaqulu insyaallah atau sami'a man yadhkuru Allah azza wa jalla atau yaqulu 'anillahi wa rabbuhu wa huwa maulahu atau nahku dalika dhannahu musliman wa qani'a minhu bidzalika wa hadha la yaqa bihi al-ibtila'a aslan bal yaqulu ay yakuna muwahhidan fi ibadatihi yani ya'budu Allah bima ja'a bihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yakunu mutabarri'an khalisan minasy-syirki wa ahli. Nah. Idan kalau begitu murad Syekh yang dimaksud oleh Syekh min hadhil qaidatil muhimmah al-yaqiniyah dari kaidah penting yaqiniyah ini, ya kaidah keimanan ini, ya bi anna hadhil qaidata yaqiniyatun bahwasanya kaidah inilah keyakinan. Keyakinan min halil kufar wal musyrikin. Jadi keadaan orang-orang kafir musyrikin. Keyakinan apa? Biannahum mukiruna bitauhid rububiyah. Bahwasanya mereka menetapkan tauhid rububiyah. Ya kan tadi di kaidah pertama jelas ya kaidahnya. Ya. Keyakinan orang-orang musyrik akan rububiyah Allah yang mereka meyakini Allah memberi rezeki dan seterusnya tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yanfa'hum, tidak memberikan manfaat untuk mereka. Walam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yaj'al lahum haqqan, ya, keyakinan mereka akan rububiyah tidak menjadikan mereka memiliki hak sebagai seorang muslim. Li'annahum asyraku ma'allahi alihatan ukhra, karena mereka menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain di samping mereka beribadah pada Allah. Wa'abadu alihatahum albatilatan, mereka beribadah pada tuhan-tuhan mereka yang batil. Ya, ketika mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengingkari karena mereka tahu makna la ilaha illallah. Mereka mengatakan apa? Allah kutip di Al-Qur'an. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Nah, ini mereka berkata, aja'ala, apakah orang itu, siapa maksudnya? Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Muhammad itu hendak menjadikan alihah, tuhan-tuhan itu, ilahan wahidah, satu tuhan saja? Hah? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini sungguh mengherankan karena mereka sudah biasa beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Oh ya. Fa idza nadharna, apabila kita memperhatikan fi hadza zaman, di zaman ini, wa fi zaman Syekh, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ma qablahu, atau sebelum zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ma ba'dahu, atau setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa fihi anna hunaka man yuqinu birububiyyah. Ah, ada orang yang di zaman tersebut berkeyakinan dengan keyakinan rububiyah, lakinnahu yusyriku bil ibadah, namun dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Fa inna dzalika la yanfa'uh, nah yang kayak begini enggak bermanfaat untuk mereka. Ya, kahalil awwalain, semisal keadaan kahalil awwalin, semisal keadaan orang-orang terdahulu. Awwalin bukan awwalain, orang-orang terdahulu. Li'annal qa'idata, karena kaidahnya, anna musyrikil arabi, bahwasanya orang musyrikin, orang-orang Arab Quraisy dahulu, kanu yuqinuna birububiyyah, mereka meyakini dengan tauhid rububiyyah. Wal yauma, sedangkan hari ini, qad ya'ti ala ba'din nufusi da'fun, terkadang ya, ada kelemahan pada sebagian jiwa. Idza sami'a man yaqul, jiwa kita ini, apabila ada orang kita ini, salah seorang kita ini mendengar ada yang mengucapkan insyaallah, ya orang kafir yang mengucap insyaallah ya ikhwan, alhamdulillah, dengan fasih alhamdulillah. Aw sami'a man yadhkurullah, atau ada, dia mendengar ada orang yang menyebut nama Allah. Aw yaqulu anillah huwa rabbuh, atau ada yang mengatakan tentang Allah bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, huwa maula, pelindungnya, aw nahudzalik, atau yang semisalnya, zannahu musliman, orang tersebut pasti menduga yang mengucapkan ya Allah ini adalah muslim. Wa qani aminu dzalik, ya dia sudah merasa cukup akan hal ini. Ya, hadza lam yaqul tilaw aslam, bukan ini ujian kita sama sekali untuk menjadi muslim, bukan. Balabuda ayakuna muwahhidan fi ibadatih, bahkan seseorang itu mesti bertauhid, mengesakan Allah dalam ibadah padanya. Ya'ni ya'budullaha bima ja'a bihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu beribadah pada Allah sesuai dengan apa yang syariat yang dibawa oleh al-mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu mutabarrian khalisan minasyirki wal ahli, bukan hanya beribadah pada Allah melalui syariat Nabi Muhammad, juga berlepas diri ya, ya, dari kesyirikan dan pelakunya. Mutabarrian khalisan, dia mesti berlepas diri ya, memurnikan dia itu, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Baik, cukup, nanti kita masuk ke kaidah kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.